اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kita akan memasuki bab yang ke-28 halaman 129 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu maja'a fit tanjim, bab apa yang datang seputar ilmu nujum, bab apa yang datang seputar ilmu nujum. Ini kitab pembahasan tentang tauhid. Sudut penekanan penulis, biasanya beliau menjelaskan tentang hal-hal yang merupakan bagian dari tauhid, apakah itu penyempurnanya atau dasarnya, dasar yang membenarkan tauhid atau penyempurnanya. Dan kadang beliau terangkan tentang kesyirikan yang bertentangan langsung dengan tauhid, bisa membatalkan tauhid, atau kesyirikan yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Iya. Itu pokok pembahasan di sini. Karena itu para ulama yang mensyarah bab tentang tanjim ini, ada yang mengarahkan pembahasan kepada tanjim yang diharamkan. Tidak ada yang memberikan rincian bahwa penulis di sini ingin menerangkan tentang ilmu an-nujum itu, apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan. Karena memang isi pembahasannya dari dalil-dalil yang beliau bawakan, beliau menyebutkan dari ilmu nujum yang tidak diperbolehkan, bagaimana celaannya dan pengharamannya serta ancaman di dalamnya, dan hal yang dibolehkan itu yang kayak bagaimana, apa yang dibolehkan itu. Baik. Jadi ini pembahasan terkait dengan bab tanjim. Tapi kalau keterkaitan langsung dengan pembahasan kitab tauhid, sisi munasabahnya, beliau akan menjelaskan tentang tanjim yang batil, yang merupakan kesyirikan. Iya. Perkara yang bertentangan dengan tauhid. Ini yang ingin dijelaskan pokoknya. Tapi ternyata ada juga dari bentuk ilmu nujum yang boleh. Bentuk ilmu nujum yang boleh. Iya. Karena itu kalau didefinisikan dengan definisi umum, kalau diberi definisi dengan definisi umum, apa ilmu tanjim itu dalam definisi umumnya? Ya, ilmu tanjim artinya an-nadhar fin nujum lil istidlali biha ala ta'thiri au at-tasyir, adalah melihat ke bintang untuk berdalil dengannya dalam ta'thir maupun tasyir. Ya, dalam hal yang bersifat tasyir, ta'thir memberi pengaruh, atau hal yang bersifat tasyir, sekedar petunjuk jalan, sekedar petunjuk. Itu definisi umumnya, menggabungkan antara yang boleh dan tidak boleh. Berangkat dari definisi, berarti at-tanjim itu terbagi dua. Ada tanjim at-ta'thir dan ada tanjim at-tasyir. Tanjim at-tasyir. Iya. Tanjim at-ta'thir itu artinya an-nadhar fin nujum, dia melihat ke bintang-bintang, wal ahwal al-falakiyah, dan kondisi-kondisi di falak, alal hawad, alal hawadithil ardiya, terhadap kejadian-kejadian di bumi. Ini lu tanjim at-ta'thir namanya, yang disebut dengan ta'thir. Jadi orang yang melihat ke bintang untuk dijadikan sebagai dalil terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi. Kalau ada terlihat gugusan bintang ini, maka gugusan bintang ini menunjukkan akan terjadi bencana begini dan begini. Kalau muncul bintang ini, maka itu artinya akan turun hujan begini dan begini. Ini ilmu ta'sir at-ta'thir namanya. Tanjim at-ta'thir. Jelas ya? Yang kedua namanya at-tasyir. At-tasyir itu dia melihat ke bintang sebagai dalil gerakan perjalanan ke arah, menentukan arah atau menentukan keadaan. Iya. Misalnya bintang ini menunjukkan arah angin ke sana. Atau kalau bintang ini menunjukkan barat di sebelah sana, timur di sebelah sana. Jadi ini at-tasyir, namanya tasyir dari as-sair, perjalanan. Jadi dia melihat ke bintang untuk pendalilan di dalam perjalanannya saja, menentukan arah maupun kondisi-kondisi perjalanan. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua jenis. Ini dua jenis. Ada yang bersifat tanjim at-ta'thir, dan ada tanjim apa? At-tasyir. Ya. Yang pertama itu yang dibahas di pembahasan tauhid. Karena terkait dengan kesyirikan, ada yang bersifat syirik akbar, ada yang bersifat syirik asgar. Jelas ya? Baik. Dan yang kedua, at-tasyir, ini silam pendapat di kalangan ulama. Di kalangan mayoritas ulama itu dibolehkan. Di kalangan mayoritas ulama dibolehkan. Iya. Baik, dan itu yang benarnya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Saddal lidari'ah, menutup pintu kepada kesyirikan. Sebab kalau dia mempelajari ilmu perbintangan untuk menentukan arah, maka ini bisa menyeret dia menggunakan ilmu perbintangan tersebut di dalam hal-hal yang dilarang. Nah, karena itu hal yang dari'ah kepada hal yang dilarang menjadi dilarang juga. Baik. Jadi itu bagi siapa yang melarangnya. Iya. Jadi dengan ini dipahami apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala di sini dengan babu maja'a fit tanjim. Apa yang datang seputar at-tanjim. Jadi sekali lagi at-tanjim itu terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada at-ta'thir dan ada at-tasyir. Iya. At-ta'thir ini yang masuk di dalam pembahasan tauhid, ini yang kita mau bahas. At-tasyir ini masuk ke dalam perkara yang dibolehkan menurut mayoritas ulama. Baik. Penulis rahimahullahu taala akan menjelaskan di dalam bab ini dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya, beliau akan bawakan keterangan-keterangan yang menyingkap nanti perbedaan di dalam hal ini. Di terjemahan itu disebutkan astrologi. Ya, memang begitu nama umumnya ya, ilmu perbintangan disebut astrologi. Tapi astrologi ini apa namanya? Dia lebih identik ke dalam ilmu tasyir. Ya. Terkait dengan arah perjalanan. Lebih identik ke dalam tasyir. Tapi kalau ilmu nujum itu sendiri, saya sudah terangkan, dia ada dua jenis. Jadi pembahasan tauhid itu bukan terkait dengan masalah perjalanannya. Baik. Di sini oleh penulis rahimahullahu taala disebutkan empat dalil. Disebutkan empat dalil. Dalil yang pertama, hadits Qatadah, kata penulis rahimahullah, qala al-Bukhari fi sahihi. Dalam sahihnya Al-Bukhari berkata, qala Qatadah, berkata Qatadah. Qatadah rahimahullah adalah Qatadah ibn Di'amah Abu al-Khattab As-Sadusi Al-Basri. Qala Qatadah, berkata Qatadah. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga. Maksudnya untuk tiga hikmah. Iya. Di sini disebutkan oleh Qatadah tiga hikmah. Ini dipetik dari ayat-ayat Al-Quran. Dipetik dari ayat Al-Quran. Memang Al-Quran menyebutkan tiga hikmah. Yang pertama, zinatal lisama. Yang pertama sebagai hiasan langit. Jadi bintang ini adalah hiasan di langit. Itu fungsinya yang pertama. Iya. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Di surah Al-Mulk ayat 5. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan masabih, dengan lentera-lentera, maksudnya dengan bintang-bintang. Iya. Dengan bintang-bintang. Jadi dibahasakan dengan masabih menunjukkan terangnya dan didatangkan dalam bentuk nakirah untuk pengagungan, pembesaran. Maksudnya dia ini lentera besar, tidak seperti lentera kalian. Iya. Yang kedua fungsinya warujuman lisyayatin, dan sebagai lemparan untuk syaitan-syaitan. Ini di kelanjutan ayat dikatakan waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai lemparan untuk para syaitan. Iya. Rujuman jamak dari rajam. Rajam itu sesuatu yang dilemparkan. Iya. Maksudnya para syaitan di sini, para syaitan yang mencuri berita di langit, sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya, bagaimana syaitan itu mencuri berita di langit lalu dilempar dengan apa? Bintang-bintang. Baik, dan itu disebutkan ya juga di beberapa tempat dalam Al-Quran tentang bagaimana mereka dilempar para syaitan ini. Jadi ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat, sebagai tanda-tanda, petunjuk, diambil petunjuk darinya. Jadi sebagai tanda arah petunjuk, diambil petunjuk darinya. Iya. Dan ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Di surah Al-An'am ayat 97. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang-bintang itu supaya kalian mengambil petunjuk dengannya di dalam kegelapan daratan dan lautan. Iya. Itu ayat di surah Al-An'am ayat 97. Ada ayat yang lain di surah An-Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Jadi bintang itu dijadikan sebagai tempat menentukan arah, sebagai hal tanda menentukan arah ya perjalanan. Baik, itu memang fungsinya ilmu astrologi itu di sebagian apa namanya jenis pekerjaan sangat penting ya, khususnya untuk para pelaut ya, itu memang tumpuan mereka di dalam melihat bintang-bintang sehingga mereka bisa menentukan arah. Khususnya demikian pula orang yang berjalan di darat. Ya, orang-orang dahulu itu kalau mereka berjalan di malam hari, mereka melihat ke arah bintang untuk menentukan arah perjalanan mereka. Ya, kalau di siang hari kan ada matahari, bisa ditentukan arah. Tapi kalau di malam hari dia tidak bisa kecuali dengan menggunakan bintang tersebut. Maka ini tiga fungsinya. Kata Qadada, faman tawwala fiha ghaira dhalik faqad akhta wa adha nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Oleh karena itu barang siapa yang berpendapat selain dari tiga hal tersebut dalam masalah ini, maksudnya dia memandang bintang itu ada tiga penggunaan, ada penggunaan selain daripada tiga ini, maka sungguh dia telah salah. Dia telah melantarkan bagiannya. Iya. Dia telah melantarkan bagiannya. Wa takallafa bima la ilma lahu bih. Dan dia telah takalluf membebani diri dengan hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dia tidak punya ilmu tentangnya. Baik. Jadi ini tiga fungsi dari bintang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang memakai bintang ini untuk ilmu yang gaib, maka dia telah keliru di dalam hal tersebut. Ya, keliru karena dia menyangka sesuatu padahal sesuatu itu tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan dia menelantarkan bagiannya. Maksudnya bagiannya dari agama, bagiannya dari kebaikan dia telantarkan. Dan dia tengah takalluf dengan hal yang tidak ada ilmu dengannya. Artinya dia akan sibukkan dirinya dengan hal yang membahayakannya, perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya, padahal dia tidak diperintah untuk hal itu. Tidak diperintah untuk hal tersebut. Baik. Jadi ini ucapan Qatada rahimahullahu ta'ala. Ya, kaidah di dalam pembahasan. Kaidah di dalam pembahasan. Baik. Karena itu sisi pendalilan dari athar ini dibawakan oleh penulis rahimahullah, beliau ingin menjelaskan bahwa hikmah diciptakannya bintang-bintang itu hanya tiga ini saja. Ya, siapa yang menyangka ada hikmah selain daripada tiga ini, maka dia telah keliru. Ini sudah dibantah. Karena tiga yang disebut oleh Qatada, itulah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullah. Beliau ingin membatasi fungsi dari bintang itu hanya pada tiga hal. Selain daripada itu hukumnya yang disebutkan. Dia telah, pertama, dia telah akhta, keliru. Yang kedua, adha'a nasiba. Dia telantarkan bagiannya. Maksudnya tidak ada bagiannya di akhirat. Iya. Tidak ada bagiannya di akhirat. Dan ini kalimat dari Qatada, dia telantarkan bagiannya. Artinya tidak ada bagiannya di akhirat. Ini bentuk dari pengafiran. Iya. Sebab orang yang tidak ada bagiannya di akhirat itu cuma apa? Orang yang kafir saja. Maka menggunakan bintang untuk ilmu ta'thir itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Iya. Kemudian dia takalluf dengan hal yang tidak ada ilmu tentangnya. Kemudian di sini beliau terangkan dalil yang lain. Dan di sini ada dua ya. Pertama kata beliau, wa kariha Qatadatu ta'alluba manazilil qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyayna dakarahu Harbun anhuma. Jadi ini dua ya. Satu dari Qatada, satu dari Ibnu Uyayna. Adapun dari Qatada beliau menganggap makruh mempelajari manazil al-qamar, letak-letak peredaran bulan. Manazil al-qamar, jadi tempat-tempat letak-letak peredaran bulan. Ya, dan itu disebutkan ya di dalam ilmu astrologi, bagaimana apa namanya perjalanan bulan itu. Jadi ada mereka sebutkan di dalam apa namanya sekian hari maka bulan itu berjalan di mana. Ada hitungannya di tengah mereka. Nah, itu yang disebut dengan manazil al-qamar. Iya. Jadi manazil al-qamar letak-letak peredaran bulan. Tentunya ada manazilus syams juga untuk matahari. Ya, dan dimaklumi ya bahwa pada penggunaan yang bersifat tasyir itu dipakai pada hal yang ada manfaatnya, menentukan arah kiblat, menentukan arah kiblat waktu-waktu sholat, kemudian apa namanya hal-hal yang semisal dengan itu. Baik, jadi di sini Qatada menganggap itu makruh, menganggap hal tersebut sebagai hal yang makruh. Iya, sisi karaha di sini dari Qatada rahimahullahu taala boleh anggap itu makruh, sebab ini bisa mengantar kepada apa? Kepada kekeliruan menggunakan hal yang bukan tiga fungsi dari bintang. Iya. Ini namanya saddud dari'ah. Karena itu dianggap makruh oleh siapa? Qatada rahimahullahu ta'ala. Baik, itu sisi kenapa Qatada menganggap itu sebagai hal yang apa? Hal yang makruh. Iya. Ini untuk menutup pintu dan menjaga jangan sampai terbuka pintu kejelekan di situ. Baik. Dan bisa diarahkan ya. Iya. Jadi bisa diarahkan di sini. Memang Qatada di sini zahirnya beliau mengingkari ilmu at-tasyir. Itu zahirnya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa ilmu tasyir di kalangan mayoritas ulama itu dibolehkan. Ada yang menganggap tidak boleh. Ini salah satunya Qatada rahimahullah. Kenapa? Dari ya menutup pintu. Jangan sampai mengantar kepada kekeliruan, jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Tapi kalau mayoritas ulama mereka bolehkan, karena di dalam Al-Quran disebutkan fungsinya. Salah satu fungsinya sebagai apa? Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, supaya kalian jadikan sebagai tanda arahan untuk kalian di daratan dan di mana? Di lautan. Jadi disebutkan fungsi yang boleh di dalam Al-Quran. Jelas ya? Baik. Dan apa yang disebutkan oleh Qatada dari'ah, itu memang perlu di sebagian keadaan. Diperlukan. Tapi sesuatu itu, kalau maslahatnya lebih besar, ada bahaya yang diduga, ya mungkin terjadi, bukan artinya sesuatu ini menjadi tidak boleh. Seperti khamar misalnya. Khamar kan disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Khamar maisir kulfihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Padanya ada dosa besar, dan ada manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihi. Begitu dosanya lebih besar dari manfaatnya, maka dia diharamkan. Jelas ya, tapi dari sisi manfaat ada manfaat. Ya. Tapi bersamaan dengan itu tidak ditutup hukum bahwa dia diharamkan. Ya, sama dengan sini sebaliknya, menjadikan bintang sebagai tanda perjalanan, itu dibolehkan dari sisi manfaat jelas, walaupun ada bahayanya. Tapi karena manfaatnya jelas, maka itu enggak ada masalah. Hanya saja saya katakan apa yang diucapkan oleh Qatada itu penting diketahui. Sebab meluas di dalam pembahasan ilmu astrologi, sehingga menggampangkan orang jatuh di dalam tanjim yang bersifat ta'thir yang dilarang, ini yang berbahaya. Jelas ya? Itu yang menjadi perkara yang berbahaya. Baik. Jadi ini kesimpulan terhadap makna makruh di sini oleh Qatadah rahimahullah. Dan yang ketiga terkait dengan Sufyan ibn Uyainah. Dikatakan lam yurakhis fihi. Sufyan juga tidak memberi keringanan di dalam hal tersebut. Ya, artinya beliau tidak membolehkan. Artinya beliau tidak membolehkan. Dilarang oleh siapa? Ibnu Uyainah. Dan ini sama dengan Qatadah ya. Dan ini juga sebabnya sama seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, mereka melarang itu untuk menutup pintu. Untuk menutup pintu jangan sampai jatuh ke dalam hal yang dilarang. Ya, dan sudah kita terangkan ya bahwa yang benarnya yang dipegang oleh mayoritas ulama itu dibolehkan. Nah, ini disebutkan oleh Harb, disebutkan oleh Imam Harb. Harb nama lengkapnya Harb bin Ismail ibn Khalaf al-Hanbali, Abu Muhammad al-Kirmani. Abu Muhammad al-Kirmani. Beliau punya masail, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dia punya risalah juga tentang berpegang dengan sunnah. Dan ada buku-buku beliau tulis. Imam Harb ini, Imam Jalil rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 280 Hijriah. Tidak jauh selisih meninggalnya dengan Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hanya selisih 14 tahun. Baik. Kemudian kata beliau, ya, warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Ini sisi yang lainnya. Siapa yang membolehkan? Ya, Imam Ahmad dan Ishaq. Ahmad, Ahmad bin Hanbal, ma'ruf. Adapun Ishaq, beliau adalah Ishaq bin Ibrahim yang dikenal dengan gelar Ibn Rahawai. Ibn Rahawai. Ya. Kalau ahli bahasa dia baca Ibn Rahuya. Tapi kalau ahli hadis mereka baca Ibn Rahawai. Jadi ini dua orang imam ya. Mereka membolehkan. Kenapa dibolehkan? Sebab dalamnya ada maslahat, ada manfaat dan sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Maka ini dalil yang menunjukkan tentang bolehnya tanjim yang bersifat ilmu at-tasyir. Ilmu di dalam perjalanan saja. Dipakai untuk perjalanan. Iya. Jadi mempelajari bintang untuk menentukan arah, mengenal kiblat, mengenal jalan dia. Ya, mengenal jalan dia. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Jadi maksud dari penulis rahimahullahu taala, beliau bawakan di sini beberapa atsar di sini dari Qatadah, dari Ibnu Uyainah, juga pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ini untuk menjelaskan tentang adanya silam pendapat di kalangan ulama tentang mempelajari manazilul qamar yang masuk di dalam masalah ilmu at-tasyir, bagian dari ilmu tasyir. Dan yang benarnya bahwa hal tersebut adalah apa? Adalah boleh. Hanya saja ulama yang menganggap makruh, yang tidak membolehkan, sisi pendapat mereka tidak boleh karena menutup pintu. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang apa? Hal yang terlarang. Ya, dan ini dari apa namanya kedetailan penulis ya menjelaskan pembahasan-pembahasan terkait dengan tauhid agar supaya dipahami hakikatnya, supaya dipahami hakikat dari permasalahannya. Baik, kemudian dalil yang terakhir yang keempat kata beliau wa Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-janna mudminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi. Baik. Ini hadis ada kelemahannya di dalam sanadnya. Baik, dari sisi riwayat apa namanya? Hadisnya ada kelemahan, hanya saja dia memiliki jalur-jalur periwayatan atau memiliki hadis-hadis yang bisa menjadi syahid bisa menjadi pendukung untuknya. Ya, karena itu kalau dihasankan karena banyaknya jalur periwayatannya, itu insyaallah taala bagus ya. Baik. Jadi katakan di sini thalathatul la yadkhulun al-jannah, ada tiga yang tidak masuk surga. Ya. Kalimat tidak masuk surga di sini ini bukan menunjukkan pengafiran, tapi ini menunjukkan besarnya dosa. Menunjukkan besarnya apa? Besarnya dosa. Dan sudah kita terangkan ya, kalimat la yadkhuluna ini mungkin bisa bermakna la yadkhuluna al-jannata dukhulan awwalian. Tidak masuk surga dimasuk yang pertama. Dia mungkin disiksa dulu di neraka baru dia masuk ke mana? Baru dimasukkan ke surga karena dosanya ini. Baik. Dan ini sudah berlalu pembahasan. Jadi ada tiga yang tidak masuk surga. Yang pertama mudiminul khamar. Ya. Yang pertama adalah pecandu khamar. Mudimin itu dia pecandu. Orang yang tidak bisa lepas darinya. Ya. Tidak bisa lepas darinya, terus menerus dia meminumnya. Itu mudimin namanya. Dan yang kedua qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahminya, maksudnya kerabatnya, dia tidak menunaikan kewajibannya di situ. Dia putus silaturahminya. Dan orang yang memutus silaturahmi ini bahaya ya. Iya. Disamakan dengan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini dosa besar. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihir. Daya mempercayai, membenarkan sihir. Ya, membenarkan sihir dengan segala bentuknya. Dan ilmu tanjim, ilmu nujum yang diharamkan itu masuk dalam bentuk apa? Hah? Masuk dalam bentuk sihir. Masuk dalam bentuk sihir. Karena itu telah berlalu hadis ya, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu apa? Ilmu sihir. Zada mazad. Kalau bertambah ilmu nujumnya, bertambah juga sihirnya. Jelas ya? Baik, berarti ilmu nujum itu bagian dari ilmu sihir. Rawahu Ahmadu wa Ibn Hibban fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Baik. Jadi kalau saya simpulkan dari sini tentang hukum mempelajari ilmu an-nujum at-tanjim. Tanjim tadi terbagi berapa? Terbagi dua, ada ilmu ta'thir dan ada ilmu at-tasyir. Iya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Ilmu tasyir hukumnya apa tadi? Hah? Boleh di kalangan mayoritas ulama. Bagi yang tidak membolehkan, apa sudut mereka tidak membolehkan? Saddal lidzariyah, menutup pintu. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang apa? Hal yang dilarang. Baik. Yang kedua, dari ilmu at-tanjim ada namanya, atau yang pertama tadi ilmu at-ta'thir. Ya, ilmu at-ta'thir. Nah, inilah ilmu at-ta'thir ini, dia jadikan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, apa namanya, bintang-bintang atau apa yang berjalan di falak untuk menentukan yang gaib dari kejadian-kejadian di atas muka bumi. Iya. Untuk menentukan kejadian-kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Dan ini hukumnya beraneka ragam. Iya. Ada yang merupakan kekafiran, mengeluarkan dari keislaman. Ilmu ta'thir ini. Kapan dia mengeluarkan dari keislaman? Kalau dia meyakini bahwa bintang-bintang ini memberi pengaruh dengan sendirinya. Bintang ini, kalau dia muncul, bintang ini memunculkan penyakit. Bintang ini memunculkan musibah. Ya, kalau dia meyakini bahwa bintang memunculkan manfaat atau memunculkan bahaya dengan sendirinya sendiri, itu artinya dia jadikan bintang sebagai tandingan dari Allah dalam mencipta. Ini syirik dalam rububiyah, dan ini syirik akbar, kekafiran besar, mengeluarkan dari keislaman. Baik, bentuk yang kedua, dia jadikan bintang-bintang tersebut menuntunnya kepada perkara yang gaib. Dengan munculnya bintang ini akan terjadi kejadian begini, akan terjadi kejadian begini, ya. Atau dengan perputaran falak seperti ini akan terjadi begini dan begitu. Baik, maka ini masuk di dalam apa? Hah? Masuk di dalam kekafiran juga, sebab ini dengannya dia menebak yang gaib, menentukan yang gaib. Jelas ya? Ya, ilmu gaib itu dari kekhususan Allah. Siapa yang mengaku tahu yang gaib, maka itu artinya dia ingin mengambil kekhususan Allah, dan itu kafir, keluar dari Islam. Itu masuk ke dalam syirik akbar. Kemudian yang ketiga, ya, dari ilmu ta'thir ini, dia jadikan bintang itu sebagai sebab. Dia tidak yakini bintang itu yang mencipta dengan sendirinya, tapi dia jadikan sebagai sebab. Dia jadikan sebagai sebab. Iya. Nah, ini ketika dijadikan bintang sebagai sebab, nah, di sini terkait dengan masalah ta'thir ya, jadikan sebagai sebab. Di antara ulama ada yang membolehkan, dan di antara ulama ada yang melarang memasukkannya ke dalam syirik asghar. Dan ini ada kaitannya ya dengan pembahasan yang akan datang nanti, keimanan kepada apa? Istisqa bin Nau'. Dia menganggap hujan itu turun disebabkan karena apa? Munculnya bintang ini. Ya, kita akan terangkan soal ini, bentuk dari syirik asghar. Kalau dia meyakininya sebagai apa? Sebagai sebab. Meyakininya sebagai sebab. Iya. Dan itu bagian dari ilmu an-nujum ini tadi, terkait dengan at-ta'thir. Jadi ada yang bersifat syirik asghar, ya, dalam bentuk itu. Tapi kalau dia meyakini misalnya bahwa dia hanya sebab, tidak bersendirian, dan memang kenyataannya seperti itu. Sekarang misalnya orang menebak akan terjadi gerhana matahari atau bulan. Dengan apa dia menentukan? Itu dengan melihat pergerakan-pergerakan bintang dan hal-hal yang terjadi di falak. Dari situ dia tentukan. Jelas ya? Nah, pada hal-hal yang memang ada kaitannya dari sisi apa namanya, sebab, dan itu bagian dari tafsir, masuk ke dalam ilmu tafsir, maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain memasukkannya ke dalam perkara yang tidak dibolehkan itu tadi, saddan lidzari'ah, di dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Maka ini rincian di pembahasan ilmu an-nujum. Ya, sekali lagi, ilmu nujum itu ada berapa? Ada dua. Ada ilmu ta'thir dan ada ilmu at-tasyir. Ilmu ta'thirnya ada yang syirik akbar, ada kekafiran, ada yang syirik asghar, dan ada yang silam pendapat para ulama di situ. Ya, jelas ya. Dan yang dibolehkan itu kalau dia sebagai sebab, tapi dia yakini tidak bersendirian di dalam apa? Di dalam mentakdir. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini menurut mayoritas ulama boleh, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya, yang tidak membolehkan alasannya apa? Menutup pintu jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Baik, ini kesimpulan di dalam pembahasan ilmu majaa fit tanjim. Di sini penulis sebutkan beberapa masail. Kata beliau, fihi masail. Al-ula al-hikmatu fi khalqin nujum. Yang pertama, hikmah di dalam penciptaan bintang-bintang. Hikmah dalam penciptaan bintang-bintang. Ini sudah diterangkan oleh penulis. Ada berapa hikmahnya? Ada tiga, apa itu? Zinatan lissama, hiasan untuk langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, lemparan untuk para syaitan. Yang ketiga, alamatin yuhtada biha, tanda-tanda yang dijadikan sebagai petunjuk perjalanan di daratan maupun di lautan. Baik. Al-thaniyatu ar-raddu ala man za'ama ghairu dhalik, sanggahan terhadap orang yang beranggapan ada akan adanya pun selain selain daripada tiga. Inilah yang disebut oleh Qatadah. Faqad akhta, dia telah salah menelantarkan bagiannya dan takalluf dengan apa yang tidak ada ilmu tentangnya. Menelantarkan bagiannya, kita katakan zahirnya Qatadah menganggapnya itu kekafiran. Dan saya sudah terangkan tadi ya bahwa ilmu ta'thir itu ada yang masuk di dalam syirik apa? Syirik akbar, kekafiran akbar. Ada dua bentuk. Baik. Kemudian yang ketiga, dikrul khilaf fi ta'allumil manazil, silam pendapat, penyebutan silam pendapat tentang hukum mempelajari ilmu manazil al-qamar. Ya. Ilmu manazil al-qamar. Jadi manazil al-qamar itu dikenal ya di kalangan mereka, pada setiap malam itu satu manzilah katanya. Jadi kalau dia genap satu bulan nanti ada 28 manazil al-qamar. Ya, mempelajari dalam hal tersebut ada silam pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan ini terkait dengan masalah ilmu at-tasyir. Mayoritas ulama membolehkan. Ya, dan sebagian ulama apa? Sebagian ulama ada yang melarang. Alasannya karena saddal lidzari'ah, menutup pintu, jangan sampai jatuh dalam hal yang dilarang. Ar-rabi'atu al-wa'id fi man saddaqa bi syai'in min as-sihr walau arafa annahu batil. Ancaman terhadap orang yang mempercayai suatu bentuk dari sihir meskipun dia mengetahui kebatilan sihir. Iya. Baik. Ini masuk ya di hadis yang terakhir yang disebut oleh penulis. Jadi orang yang dia ini mempelajari dari apa namanya membenarkan sesuatu dari sihir walaupun dia tahu sihir itu batil tapi dia benarkan, maka ini ancaman baginya karena masuk di dalam keumuman lafaz musaddiqun bisihir, orang yang tidak masuk surga dia membenarkan adanya apa, adanya sihir. Baik, selesai bab yang ke-28. Ya, banyak yang bertanya tentang ramalan cuaca. Pertama, kata ramalan ini harus dirubah ya. Ini bahasa para dukun. Ya. Jadi ramalan cuaca. Nah, belakangan ini ada yang pakai bahasa lebih bagus, perkiraan cuaca. Ya, perkiraan cuaca. Nah, itu kalau perkiraan lebih tepat ya, cuman dia mengira-ngira. Ya, ini masuk ke dalam ilmu at-tasyir. Tapi terlalu meluas di dalam hal tersebut, ya itu yang enggak bagus. Makanya tadi saya sengaja terangkan bahwa ucapannya Qatadah itu bagus. Ya, Ibnu Uyainah. Sebab ini pintu jangan dibuka pada hal-hal yang bisa menjatuhkan ke dalam apa? Hal yang dilarang. Iya. Menentukan misalnya atau dia perkirakan akan terjadi gerhana dan seterusnya dengan hitung-hitungan, ya. Ternyata diketemukan benar hitung-hitungan mereka. Ini walaupun ada dari sisi manfaat, tapi di sudut lain ada bahayanya. Ya. Bahayanya misalnya kalau gerhana itu, kalau mau sholat gerhana, matahari maupun bulan, itu bagusnya seorang dia sholat ketika dia lihat. Ya. Begitu dia lihat langsung dia pergi sholat. Itu kan lebih mengena di dalam jiwa. Lebih mengena di dalam apa? Di dalam jiwa. Tapi kalau sudah diberitahu sebelumnya, satu bulan lagi akan gerhana, hitung-hitungan saya begitu, ya, akhirnya jadi kurang hal itu di dalam apa? Di dalam hati. Nah, ini sudah ada sesuatu yang kurang di situ. Jadi memang dampak-dampak negatif itu ada, dampak negatif itu ada. Tapi kalau dikatakan boleh atau tidak, nah itu tadi saya sudah terangkan ya, ada silam pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Baik.